الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وهو يذكر كلام نبيه إبراهيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا إخبار من نبي الله إبراهيم عما يعلمه عن ربه عز وجل، وأن الله يعطي الأمن من ذكرهم إبراهيم، وهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والمراد بالإيمان اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبي الله إبراهيم يدعو قومه إلى الإسلام، فيقول إنهم إذا آمنوا وأسلموا ودخلوا في دينه فهؤلاء هم الذين يستحقون الأمن. والأمن عام في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة عام، فيكون أمنا من الخلود في النار، وأمنا من الدخول فيها. فمن وصل إيمانه واتباعه لرسوله إلى مستوى أعلى بحيث استحق أن يدخل الجنة بدون عذاب، فهذا له الأمن المطلق. والذين آمنوا ولكن عندهم معاصٍ أوجبت لهم النار فهؤلاء لهم مطلق الأمن، فهو وإن دخل النار لكنه يعتبر آمنا من الخلود فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شيخنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى ورعاه memulai محاضرة pada hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lalu kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menyebutkan kisah Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Orang-orang beriman yang mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka inilah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Ayat ini merupakan pengabaran dari Ibrahim dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi keamanan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan melalui lisan Ibrahim, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Dan yang dimaksud dengan iman adalah mengikuti Rasul. Di sini Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwasanya siapa yang masuk ke dalam keislaman mengikuti Rasul, maka pada hakikatnya dialah orang yang berhak untuk mendapatkan keamanan, baik itu keamanan di dunia maupun keamanan di akhirat. Keamanan di akhirat berupa ia terlindung dari masuk ke dalam neraka, atau mungkin dia terlindung agar tidak dikekalkan di dalam neraka. Dan di antara orang-orang beriman, ada yang mereka mendapatkan keamanan yang sifatnya mutlak, yaitu orang-orang yang masuk surga bila hisab wala azab. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka inilah yang mendapatkan al-amnul mutlak, keamanan yang mutlak. Adapun kaum muslimin yang mereka dikarenakan sebagian dosa yang telah dilakukan sebelum masuk surga harus dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, maka seperti ini mereka hanya mendapatkan keamanan saja dan bukan keamanan yang mutlak. Wa yaqulu Allah jalla wa ala wa'ada Allah alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد أيضا من الله جل وعلا للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد لمن آمن وعمل صالحا سواء كان رجلا أو امرأة، حاكما أو محكوما، تاجرا أو فقيرا، الجميع إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح فله من الوعود ما تضمنته هذه الآية. الوعد الأول ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الوعد الثاني وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الوعد الثالث وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فلهذا من كان يبحث عن التمكين والاستخلاف والأمن فعليه بالإيمان والعمل الصالح، فإن الله يكافئه بهذه المكافأة العظيمة وهو التمكين والاستخلاف والأمن. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قد يكون هذا نتيجة الأمن، وهو أن يعبد الله آمنا بعيدا عن الشرك بالله جل وعلا، وإلا فماذا يريد بالأمن؟ المقصود بالأمن أن تعبد الله في حياة مستقرة، تعيش في حياة مستقرة، تؤدي ما أوجب الله عز وجل عليك. فلهذا كم من الناس يبحث عن الأمن ولا يأتي من الباب، وأتوا البيوت من أبوابها، فربما لا يوفق ولا يجد ما يريحه ولا ما يطمئنه. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan melakukan amal saleh, Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan agama mereka agama yang kokoh dan mantap di muka bumi ini. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rasa takut yang sebelumnya menyelimuti mereka menjadi rasa aman. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Apabila mereka beribadah hanya kepada aku saja, kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang kafir setelah hal itu, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya ini adalah janji darinya, janji bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu pemimpin maupun rakyat, baik itu yang besar maupun yang kecil, semuanya tercakup di dalamnya apabila dia beriman dan melakukan amal saleh, maka janji Allah subhanahu wa ta'ala ini pasti untuknya. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah menyebutkannya ada yang pertama, al-istikhlaf fil ard, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, menjadikan agama mereka agama yang kokoh dan tegar di muka bumi ini. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rasa takut yang sebelumnya menyelimuti mereka menjadi rasa aman. Maka di sini barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan, maka hendaknya dia melakukan amal saleh. Karena kebahagiaan, kesenangan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat tempatnya adalah pada keimanan dan amal saleh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a, dengan syarat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dan ini merupakan hasil dari keimanan. Karena yang namanya keimanan hakikatnya adalah yaitu engkau merasa aman, yaitu tatkala engkau hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Betapa banyak kita saksikan manusia mencari yang namanya keamanan dan kebahagiaan, namun mereka tidak mendatangi atau tidak mencari kebahagiaan tersebut dengan sebab yang Allah telah jadikan sebagai sebab. Kemudian beliau Syekhuna Hafizahullah membawakan ayat wa'tul buyuta min abwabiha, padahal seharusnya seseorang itu ketika ingin masuk ke dalam rumah hendaknya dia masuk dari pintunya. Demikian pula apabila seseorang ingin mencari kebahagiaan, hendaknya dia memasuki kebahagiaan tersebut dari sebab dan dari pintu kebahagiaan. كثيرا ما يشكو الناس من نقص الأمن في بلدانهم فنحب في هذا المجلس أن نعرف ما هي الأسباب التي أقلقت أمن الناس وما هي السبل إلى التخلص منها. أيها الإخوة الذين يقلقون الأمن أنواع من الناس، ما هو بواحد ولا بفريق ولا بفريقين، أنواع مختلفة وأشكال مختلفة، فمنهم من سبب إقلاقه للأمن حبه للدين على جهل، ومنهم من يكون إقلاقه للأمن معصيته لله جل وعلا، وكل واحد منهم أرعب المجتمع وأخاف المجتمع من ناحيته. فالذين يحبون الدين على جهل ربما كفرك، ربما ضللك، ربما استباح دمك، ربما حكم على مسجدك بأنه من المعابد الوثنية، مساجد المسلمين ربما حكموا عليها بأنها معابد وثنية، بل أخبرنا عن بعض عن بعضهم في بعض الدول يستغفل الناس ويتبرز في المسجد لأنه لا يعتقد حرمتها، في نظره أن هذه أماكن لعبادة غير الله. والذي أوصله إلى هذا الجهل بالدين، وهو يدعي أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخوارج في أيام علي بن أبي طالب استباحوا دمه ودم غيره من الصحابة والتابعين، ومع ذلك عندما ذهب ابن عباس إليهم ليناظرهم وجد وجوههم قد اصفرت من كثرة العبادة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يخرجون من الدين كما يخرج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني بالرمية الشيء المعين الذي يرمى كغزال ونحوه، يمرق السهم منه سريعا، فهؤلاء يخرجون من الدين سريعا. وقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في رواية لا يجاوز تراقيهم، والتراقي هي بجانب الحنجرة. الشاهد أنهم لا يصل القرآن إلى قلوبهم، وإنما مجرد تلاوة بأصواتهم، لا يفهمون معناه ولا يتعقلونه، فقادهم الجهل إلى كل شر. Kita menyaksikan ada sebagian kelompok atau banyak kelompok dari manusia yang mereka justru menjadi sebab hilangnya stabilitas keamanan di dalam sebuah negeri. Hilangnya keamanan dari sebuah negeri. Maka dalam muhadharah kali ini insyaallah taala kita akan mencoba menjelaskan atau mengenal hal-hal yang menjadi sebab hilangnya keamanan dari sebuah negeri, dan kita akan berusaha untuk menjelaskan. Allah khisawur. La tsawur jazakallahu khairan. Kata beliau mohon untuk tidak mengambil gambar. Kita akan jelaskan pada muhadhar kali ini sebab-sebab yang menjadikan hilangnya stabilitas keamanan suatu negeri, dan juga kita akan menjelaskan hal-hal yang menjadi jalan keluar untuk mendapatkan keamanan pada suatu negeri. Hal-hal yang menjadi penyebab hilangnya keamanan sangatlah banyak, dan kita melihat di sini jenis manusia yang menjadi penyebab hilangnya keamanan juga bermacam-macam. Di antara yang menjadi sebab hilangnya keamanan dari suatu negeri adalah kejahilan seseorang. Adalah kejahilan yang ada pada seseorang. Sebagaimana pula maksiat. Maksiat menjadi sebab hilangnya keamanan dari suatu negeri. Kita akan jelaskan dari dua sisi ini, yaitu sisi seseorang yang taat di dalam agamanya, yang dia berusaha di dalam agamanya, namun dia jahil tentang agamanya, dan yang lain jauh dari agamanya, dan dia menjadi orang yang senantiasa melakukan maksiat. Kedua jenis manusia ini menjadi sebab hilangnya keamanan suatu negeri. Yang pertama, kejahilan. Kejahilan menjadi sebab hilangnya keamanan dari sebuah negeri, karena apabila seorang meyakini akan agamanya namun ia jahil terhadap agamanya, bisa saja dia mengkafirkan engkau, menghukumi engkau sebagai seorang yang kafir, atau dia menyesatkanmu, dan mungkin saja dia mentahzir atau memperingatkan orang-orang agar menjauh dari masjid yang engkau kelola, untuk menjauh dan memboikot tempat-tempat yang engkau di situ jadikan sebagai pusat dakwah. Sebagian mereka mentahzir hal ini, mentahzir atau memperingatkan kaum muslimin agar tidak mendatangi masjid-masjid sebagian yang lainnya, karena mereka menganggap bahwasanya masjid-masjid tersebut adalah ma'abid wataniyah atau tempat-tempat yang di dalamnya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka telah memvonis orang-orang yang ada di dalam masjid tersebut sebagai kafir atau sebagai orang-orang yang sesat. Sebagian atau telah sampai berita kepada kami tentang sebagian orang yang mereka bahkan tidak segan-segan untuk melakukan atau untuk buang air besar di dalam masjid kaum muslimin, dikarenakan mereka telah mentahzir atau memperingatkan kaum muslimin dari masjid tersebut, dan mereka telah mengkafirkan atau menyesatkan orang-orang yang menjadi pengelola masjid tersebut. Bahkan mereka menganggapnya tanpa penghormatan sama sekali, masjid tersebut hanyalah sebagai tempat-tempat penyembahan berhala saja. Wallahul musta'an. Di sini seseorang menjadi sebab hilangnya keamanan sebuah negeri, walaupun dia berpegang dengan agamanya, namun dikarenakan kejahilan yang ada pada dirinya. Sehingga kecintaannya kepada agamanya, namun dikarenakan kejahilan yang ada pada dirinya, mengantarkannya kepada cara berpikir yang keliru seperti ini, dan ini merupakan sebab hilangnya keamanan dalam sebuah negeri. Perhatikanlah apa yang terjadi dengan Khawarij. Khawarij, orang-orang yang memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib, mereka bahkan menghalalkan darah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mereka menganggap tidak ada kehormatan sama sekali baginya. Namun tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diutus oleh Ali untuk mendatangi dan menasihati mereka, Ibnu Abbas melihat pada wajah-wajah mereka bekas ibadah, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang gemar dan rajin beribadah. Namun dikarenakan mereka beribadah tidak di atas atau beragama tidak di atas ilmu, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Khawarij ini, tahqiruna salatakum ma'a salatihim, kalian menganggap remeh salat kalian kalau dibandingkan salat mereka, bacaan Quran kalian kalau dibandingkan dengan bacaan Quran mereka, puasa kalian kalau dibandingkan dengan puasa mereka, kalian akan menganggap remeh puasa atau menganggap sedikit puasa kalian, dikarenakan mereka orang-orang yang rajin dan gemar beribadah. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad dini kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah, akan tetapi mereka ini walaupun rajin dan gemar beribadah, mereka keluar dari Islam ini sebagaimana keluarnya anak panah dari targetnya. Ini adalah orang-orang yang mereka semangat, memiliki semangat yang tinggi dalam beragama, namun dikarenakan mereka tidak membangun agama mereka di atas keilmuan, bahkan sebaliknya dibangun di atas kejahilan, hal ini menjadi sebab mereka menjadi penyebab hilangnya keamanan dari sebuah negeri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang para Khawarij, mereka ini orang-orang yang yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, dalam riwayat lain la yujawizu hanajirahum, mereka ini orang-orang yang membaca Al-Qur'an, rajin membaca Al-Qur'an, namun Al-Qur'an itu tidak sampai ke dalam hati-hati mereka, maksudnya mereka banyak melafadzkannya, mengucapkannya dengan indah, membacanya dengan lantun, namun mereka tidak memahami makna dari Al-Qur'an. Wa min al-asbab allati tuaddi ila intishar al-afkar al-munharifa al-muqliqah lil-amn wujud aydi khafiyyah tughadhi هذا الفكر بقصد تشويه دين الإسلام، فأساليب أعداء الإسلام في تشويه الإسلام مختلفة وفي محاربة الإسلام مختلفة، تارة بفساد الإعلام وما ينشر فيه من الشر، تارة بالتبرج والاختلاط، ومن تلك الأساليب التي يبذلونها أن يدخلوا أناسا قد يكونون من فساق المسلمين وقد يكونون كفارا، في وسط المسلمين، وربما جعلوه يحفظ القرآن، وربما جعلوه خطيبا أو واعظا أو غير ذلك بحماس غريب. وما المقصود إلا أن يغرر بأبناء المسلمين وهو بعيد عن الإسلام وأهله، وهو بعيد عن تعاليم دين الإسلام. ما قصده إلا أن يفسد في وسط المسلمين وأن يوجد في أوساطهم من يفسد أحوال المسلمين ويقلق أمنهم. والمنافقون لهم حالات مختلفة، فمرة من المرات في المدينة بنوا مسجدا. المنافق كما قال الله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هم أبعد ما يكون عن أن يكون لديهم حب لبناء مسجد، ومع ذلك بنوا مسجدا. لكن انظر كيف حكم الله على المسجد، قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فالمراد أنه ضرار ليكون ضررا على مسجد على نعم مسجد قباء، يريدون أن يسحبوا الناس منه. وهو كفر لأنهم ما قصدوا به طاعة الله، وهو لأجل التفريق بين المسلمين. وهو مقر لمن حارب الله ورسوله من قبل، هذا وهو مسجد. فلهذا لا تستغرب أن يظهر أناس باسم الإسلام لتشويه دين الإسلام، والضحية أبناؤنا الذين يقبلون منهم ويصدقونهم في أفكارهم المنحرفة. فهذا مصدر من المصادر ينبغي أن نحذره وأن نعلم خطره. Di antara sebab yang menjadi penyebab hilangnya keamanan dari tengah-tengah kaum muslimin adalah tersebarnya pemikiran-pemikiran yang merusak kaum muslimin, yaitu terdapatnya tangan-tangan hitam yang bermain di balik layar, yang bermain untuk menghancurkan kaum muslimin. Adanya tangan-tangan yang bermain di tengah-tengah kaum muslimin, di balik kaum muslimin, yang mereka ini adalah orang-orang yang mendukung atau yang mengusahakan agar kaum muslimin hancur dari dalam tubuh kaum muslimin itu sendiri. Terkadang mereka memanfaatkan media, terkadang mereka memanfaatkan hal-hal yang sangat banyak sekali yang tujuannya untuk merusak kaum muslimin dari dalam diri kaum muslimin itu sendiri. Atau terkadang mereka menampilkan seseorang yang mereka menampilkannya di media sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang alim. Mungkin saja dia menghafal Al-Quran, tapi ternyata orang ini adalah sengaja dimasukkan di tengah-tengah kaum muslimin untuk merusak kaum muslimin dari dalam tubuh mereka sendiri. Dan ini sangatlah berbahaya, yaitu orang-orang yang menampakkan diri sebagai seorang muslim, bahkan sebagai seorang da'i yang tampil sebagai da'i di media ataupun di tempat-tempat yang lainnya, namun ternyata dia adalah orang yang sengaja dimasukkan ke dalam staf kaum muslimin untuk merusak kaum muslimin dari dalam. Dan kita ketahui bahwasanya orang-orang munafik mereka memiliki banyak sekali kondisi, atau mereka memiliki keadaan yang berbeda-beda. Di antara mereka bahkan ada yang membangun masjid di kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang munafik yuqadi'unallaha wa huwa qadi'uhum. Orang-orang munafik hendak menipu Allah Subhanahu wa taala, hendak mengelabui Allah Subhanahu wa taala, padahal merekalah sebenarnya yang dikelabui. Dan apabila mereka melakukan salat, tidaklah mereka melakukannya melainkan dalam keadaan malas. Inilah kondisi orang-orang munafik yang berada di kota Madinah. Allah menyebutkan kisah mereka yang mana mereka sengaja membangun masjid untuk memecah belah saf kaum muslimin. Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl." Dan orang-orang yang menjadikan masjid dirar. Masjid dirar yaitu masjid yang sengaja dibangun oleh orang-orang munafik untuk menyaingi atau untuk menghilangkan semangat manusia untuk mendatangi Masjid Quba. Kemudian Allah sebutkan wa kufran, dan mereka membangun masjid ini selain untuk memudaratkan Masjid Quba, mereka membangunnya juga sebagai kekufuran. Artinya, tatkala mereka membangun masjid itu, mereka membangunnya bukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan mereka sengaja membangun Masjid Quba ini atau membangun Masjid Dirar di samping Masjid Quba ini, tujuannya adalah untuk mencerai-beraikan barisan kaum muslimin, wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Dan mereka membangun Masjid Dirar ini tujuannya sebagai tempat, sebagai markas orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai kita tertipu apabila kita melihat seseorang di tengah-tengah kaum muslimin yang ditampakkan, yang seolah-olah diberikan image seorang yang alim, seorang yang hebat, tapi ternyata ingin merusak Islam. Maka ini hanyalah salah satu keadaan dari keadaan-keadaan orang-orang munafik yang hendaknya kita memperingatkan manusia dan menjauhi hal semacam ini. هذه الأيدي الخفية من مقاصدهم السيئة الكبرى أن يدخلوا في قلب الحاكم الحقد والكراهية للفئة المتدينة في الشعب، فيرى ما يفعله هؤلاء المفسدون ويظن أن الجميع مثلهم، فيضيق عليهم على خطبهم، على دروسهم، على محاضراتهم، على دعوتهم ومراكزهم ومدارسهم وغير ذلك، ظنا منه أن الجميع سواء. فلهذا حرص هذا الفريق من الناس، هذه الفئة الضالة، على إيجاد هذه الأفكار المنحرفة وإقلاق الأمن للإفساد بين الراعي والرعية. وربما إذا لم يقتنع الحاكم بذلك اقتنعت حاشيته فأزوه إلى ذلك، وأصبحوا يكرهون التمسك بالدين، وإذا رأوا رجلا له لحية خافوا منه، إذا رأوا امرأة محجبة كرهوا حجابها ونحو ذلك. هذه مقاصد سيئة، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولكن إذا عم الخير في البلاد وأظهر الصالحون المتمسكون بالسنة منهجهم الحقيقي، سيعرف أولياء الأمور من هو المحق ومن هو المبطل وما وراء كل فكر. Kemudian tangan-tangan yang bermain di balik layar ini, mereka memiliki tujuan atau target yang sangat besar. Tujuan mereka yang utama adalah untuk memberikan gambaran atau image kepada pemerintah agar mereka membenci orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Mereka menampakkan kerusakan, menampakkan permusuhan, sehingga seolah-olah tatkala pemerintah melihat hal tersebut kepada orang-orang yang penampilannya saleh, berpegang teguh dengan agamanya, namun mereka menginginkan kerusakan atau mereka melakukan pengerusakan, maka pemerintah akan menganggap semua orang yang memiliki mazhar, yang memiliki penampilan seperti mereka ini adalah orang-orang yang memerangi pemerintah. Sehingga dengan sebab itu, pemerintah yang memiliki wewenang, mereka pun menutup khutbah-khutbah atau membatasi khutbah-khutbah yang disampaikan di tengah-tengah kaum muslimin, atau menutup markas-markas yang ada di tengah kaum muslimin, atau membatasi pesantren-pesantren dan fasilitas-fasilitas pendidikan lainnya yang dikarenakan ulah sebagian orang-orang yang sengaja dimasukkan di tengah-tengah kaum muslimin, yang menampakkan seolah-olah mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, namun hakikatnya mereka ingin merusak kaum muslimin dari dalam. Maka mereka sangat semangat untuk memunculkan kelompok orang-orang yang seolah-olah menampakkan berpegang teguh dengan agama ini di tengah-tengah kaum muslimin. Karena semakin mereka merusak, maka pemerintah akan semakin benci dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama. Maka hendaknya kita memperhatikan hal ini. Karena kalau mereka sudah menguasai hal ini, memunculkan kerusakan sehingga melahirkan image yang buruk terhadap orang-orang yang benar-benar berpegang teguh terhadap agamanya, orang pun atau pemerintah pun dan kebanyakan manusia akan mulai membenci dengan agama. Sehingga tatkala mereka melihat orang yang berjenggot, mereka akan membencinya, menganggapnya dan mencapnya sebagai orang yang tidak benar. Atau misalnya tatkala mereka melihat hijab yang ada pada kaum muslimah, mereka mulai menjaga jarak dan seterusnya. Maka ini diantara tujuan yang amat besar yang diharapkan oleh tangan-tangan yang bermain di balik layar ini. Padahal mereka ini hakikatnya untuk menciptakan kerusakan image atau kerusakan sum'ah atau gambaran kaum muslimin di hadapan manusia. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka hendak berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang membalikkan makar mereka dan dialah sebaik-baik yang membuat makar. Kemudian apabila kaum muslimin benar-benar mereka berada di tengah-tengah masyarakat, masyarakat yang aman, masyarakat yang tentram, dan mereka menampakkan agama Islam yang sebenarnya, mereka menampakkan sunnah, maka orang-orang akan mencintai penampakan-penampakan yang dilihat dari agama kaum muslimin. Min al-ilaj بيان شبهاتهم من العلاج بيان شبهاتهم والرد عليها وينبغي اختيار لجنة علمية تجمع الشبهات وترد عليها ردا علميا فكما يقال الإرهاب لا يذهب بالإرهاب ولكن بإبطال الشبهات والرد عليها. عبد الله بن عباس عندما جاء الخوارج لمقاتلة علي بن أبي طالب استأذن أن يذهب إليهم فذهب إليهم وناظرهم فرجع منهم الكثير ولم يبق منهم إلا القليل الذين ثبتوا على مذهبهم الباطل وقاتلوا حتى قتلوا. فلهذا رد الشبهات مهم جدا. يا إخوة، أهل الباطل يحبكون الكلام حبكا ويزينونه حتى يغرى به الجاهل. أذكر لكم مثالا من أدلتهم في تكفير المسلمين. يقولون، قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قالوا: إنهم ما عبدوا الشيطان وإنما أطاعوه. ومن المعلوم أن من عبد غير الله فقد كفر. إذن من أطاع الشيطان فقد عبده، ومن عبد غير الله فقد كفر. ومن ثم حكموا على كل معصية أنها كفر، وبعضهم اقتصر على الكبائر. والآية ليست لهم ولا تدل على ما يريدون. ألست ترى أن حكم السارق أن تقطع يده؟ وهو عندما سرق أطاع الشيطان، فلو كانت سرقته كفرا لقطع رأسه ما قطعت يده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا نجد حدودا مختلفة، فيها الجلد، فيها التعزير، فيها القتل. فاختلاف الحدود يدل على اختلاف مراتب المعاصي، وهم جعلوها طبقة واحدة وجعلوها كلها عبادة للشيطان الرجيم. ومن هنا يظهر لك أهمية كشف الشبهات وبيانها والرد عليها، ليسلم من كتب الله له السلامة. Di antara solusi di dalam menghadapi hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya keamanan di tengah-tengah kaum muslimin adalah dengan membantah dan menjelaskan syubhat-syubhat yang datang dari orang-orang yang berada di tengah kaum muslimin namun ingin menghancurkan kaum muslimin ini. Dan kata beliau, hendaknya dibentuk sebuah lajnah ilmiah, dibentuk sebuah tim khusus yang di mana mereka ini tugasnya untuk menerima masukan-masukan dari kaum muslimin berupa syubhat yang mereka dapatkan, sehingga mereka bisa mendiskusikan syubhat tersebut, kerancuan-kerancuan berpikir, kerancuan-kerancuan akidah ataupun yang semacamnya. Mereka bisa mendiskusikan sesama tim ini, kemudian mereka bisa membuatkan bantahan dengan bantahan yang ilmiah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala Khawarij datang ingin memerangi Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Talib untuk berdiskusi dan membantah syubhat dan kerancuan berpikir yang ada pada mereka. Dengan hasil dari diskusi Ibnu Abbas kepada mereka, hasil dari debat Ibnu Abbas terhadap mereka, kebanyakan mereka merujuk dari pemikiran mereka yang sesat sebelumnya. Namun sebagian ada yang tetap berada di atas pemikiran yang sesat, pemikiran Khawarij, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka dan mereka pun terbunuh. Perhatikanlah pada kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini yang berdebat dengan Khawarij. Tatkala Ibnu Abbas berdebat dengan mereka, sangat banyak atau kebanyakan dari khawarij rujuk dari apa yang telah mereka pahami sebelumnya, kembali kepada keyakinan yang benar, keyakinan para sahabat. Di sini kita lihat betapa pentingnya untuk membantah syubhat atau kerancuan-kerancuan berpikir yang dilancarkan atau dihembuskan di tengah-tengah kaum muslimin. Terlebih ahlul batil, orang-orang yang memiliki kerancuan-kerancuan berpikir seperti ini, yang ingin merusak di tengah-tengah kaum muslimin dengan memasukkan syubhat-syubhat di antara mereka, mereka ini pintar sekali untuk menghiasi ucapan-ucapan mereka. Mereka adalah orang-orang yang pandai untuk menghiasi dan membuat kalimat-kalimat yang indah di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga orang-orang yang jahil tertipu dengan ucapan dan pemikiran yang rancu dari orang tersebut. Maka penting bagi kita untuk mengetahui hakikat apa yang telah mereka ucapkan dan menjelaskannya kepada orang-orang awam kaum muslimin. Di antara syubhat, kita akan sebutkan di antara syubhat kerancuan berpikir yang mereka hembuskan di tengah-tengah kaum muslimin adalah mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim. Innahu lakum aduwwun mubin." Wahai anak-anak Adam, wahai manusia, bukankah aku telah mengambil perjanjian dari kalian semua agar kalian tidak beribadah kepada syaitan? Di sini lafadznya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alla ta'budu asy-syaitan, janganlah kalian beribadah kepada syaitan. Mereka mengatakan, menancapkan syubhat di dalam ayat ini. Mereka mengatakan, padahal orang yang melakukan maksiat, mereka tidak beribadah kepada syaitan. Orang yang melakukan maksiat, mereka tidak beribadah kepada syaitan. Hanya saja mereka menaati dan menuruti syaitan. Perhatikan dua hal ini, berbeda antara mentaati dan beribadah kepada syaitan. Yang Allah larang adalah untuk tidak beribadah kepada syaitan. Kata mereka, orang-orang yang memiliki pemikiran yang rancu ini, berarti kalau di sini orang-orang yang melakukan maksiat, mereka menuruti syaitan, taat kepada syaitan, padahal Allah menyebutkannya beribadah kepada syaitan, maka berarti setiap orang yang mentaati syaitan, hakikatnya dia telah beribadah kepada syaitan. Sehingga mereka pun mengkafirkan semua pelaku maksiat. Kita ulangi, kerancuan berpikir mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai sekalian manusia, bukankah aku telah mengambil perjanjian dari kalian agar kalian tidak beribadah kepada syaitan? Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk beribadah kepada syaitan, padahal hakikatnya banyak manusia yang bermaksiat. Dan setiap maksiat adalah mengikuti dan menuruti syaitan, taat kepada syaitan. Berarti di sini setiap yang taat kepada syaitan, hakikatnya dia telah beribadah kepada syaitan. Ini adalah syubhat. Ini adalah syubhat. Sehingga mereka mengkafirkan semua para pelaku dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, karena pada hakikatnya dia telah menuruti dan mentaati syaitan, dan Allah menyebutkan ketaatan kepada syaitan adalah peribadahan kepadanya. Di antara mereka ada yang hanya membatasi pada dosa-dosa besar saja, al-kabair dunas saghair. Mereka hanya mengkafirkan pelaku dosa besar saja dan tidak mengkafirkan pelaku dosa kecil. Padahal ayat ini tidak mendukung mereka. Justru ayat ini membantah mereka. Buktinya, di dalam Islam terdapat hudud, hukum-hukum had. Bukankah kita membaca di dalam Al-Quran bahwasanya orang yang mencuri dipotong tangannya, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua mereka. Di sini, mereka mencuri berarti mereka telah menuruti bisikan syaitan. Mereka telah mentaati syaitan. Namun Nabi Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan untuk memotong tangannya saja. Kalau seandainya setiap bentuk pengikutan atau ketaatan kepada syaitan itu adalah bentuk peribadahan kepada syaitan, maka tidak cukup hanya dengan memotong tangannya saja. Justru kalau memang mengikuti syaitan dengan melakukan maksiat adalah bentuk peribadahan kepadanya, maka seharusnya yang dipotong adalah kepalanya, yang dipotong adalah lehernya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya yaitu murtad, maka bunuhlah ia. Di sini Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan untuk memotong tangan bagi orang yang mencuri padahal dia mentaati syaitan, mengikuti bisikan syaitan, namun Allah tidak mengkafirkannya. Bahkan Allah menyebutkan hadnya, batasan hukumannya hanyalah untuk dipotong tangannya saja. Dan ikhtilaful hudud, perbedaan antara satu had dengan had yang lain, ini menunjukkan tingkat dan perbedaan setiap maksiat. Kita lihat ada hukum had bagi orang yang mencuri, orang yang melakukan zina misalnya, orang yang murtad, semuanya memiliki masing-masing, memiliki tingkat hukuman yang berbeda yang menunjukkan akan perbedaan tingkat maksiat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat betapa pentingnya kasyfus syubhat, betapa pentingnya untuk melawan dan membendung serta menjelaskan kerancuan-kerancuan, lebih dari itu membuka tabir dari kerancuan syubhat, kerancuan berpikir ini. Ini betapa penting untuk diketahui dan dipelajari oleh kaum muslimin. Min al-ilaj alladhi yud'ifu hadha al-fikr aw al-afkar al-haddama an yakuna lada al-hakim thaqafatun islamiyyah ya'rifu biha ad-din al-haqiqi والدين المشوه ويكون عنده حب لدينه قرأ في بعض الكتب سمع لبعض العلماء تفقه في شيء من أمور الدين فصار عنده شيء من الإلمام بدين الله عز وجل وهذه من الصفات التي ينبغي وجودها في الحاكم كما قال الله لبني إسرائيل وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم يعني أن الله أعطاه قوة بدنية وأعطاه علما فهذا العلم رفعه حتى أهله لأن يصطفيه الله وأن يختاره الله فلهذا لا بد للحاكم أن يكون عنده شيء من الإلمام بعلوم من علوم الشريعة وحب للدين وحفاظ على الصلاة وحسن تربية لأهله وأولاده وغير ذلك فعمر بن عبد العزيز وصل إلى خلافة المسلمين وهو عالم من العلماء ونفع الله به فلهذا عندما يأتي أهل الباطل ينشرون باطلهم يتفطن لهم الحاكم المتدين المحب للدين المستفيد في علوم الشريعة ويعرف أباطلهم ربما قبل أن يعلمها كثير من الناس. Di antara solusi yang bisa membuat atau membendung pemikiran-pemikiran yang rancu dan sesat ini adalah tatkala seorang pemimpin memiliki thaqafah islamiyah, memiliki wawasan tentang Islam, yang dengannya dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hendaknya dia memiliki sensitivitas terhadap agamanya, mencintai agamanya dan mencintai hal-hal yang menjadi maslahat untuk agamanya. Baik itu dia membacanya dari buku atau mendengar hal-hal yang berkaitan dengan agamanya dari para ulama, sehingga dia memiliki ma'rifah, memiliki pengetahuan tentang agama ini. Dan ini adalah di antara sifat yang seharusnya terdapat pada seorang hakim, pada seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang Bani Israel, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Dan berkata kepada mereka nabi mereka dari Bani Israel bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus untuk kalian Talut sebagai pemimpin. Lalu mereka mengatakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka berkata, bagaimana mungkin dia lebih berhak untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah kami sementara, dan kami berhak sementara dia tidak memiliki kelebihan dari kami berupa harta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna Allaha walam yu'ta sa'atan minal mal walam yu'ta inna Allaha astafahu 'alaykum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Kemudian kata nabi mereka, Allah Subhanahu wa taala istafahu, telah memilihnya dan menjadikannya lebih utama dari kalian dengan memberikan keutamaan bastatan fil 'ilmi wal jism, dengan memberikan kelapangan yaitu kelebihan baginya dalam ilmu dan kekuatan. Maka di sini kita lihat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Talut menjadikannya menjadi sebab untuknya sehingga dia bisa menjadi pemimpin. Maka hendaknya seorang pemimpin memiliki ilmu dan ma'rifah yang disebutkan ini. Dan juga hendaknya untuk mencari solusi agar meredam pemikiran-pemikiran yang sesat di tengah-tengah kaum muslimin adalah hendaknya seorang hakim memiliki sensitivitas yang lebih di dalam menjaga agamanya, menjaga salat, menjaga hal-hal yang menjadi kemaslahatan kaum muslimin. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala adalah seorang alim dari ulama. Sebelum ia menjadi pemimpin, ia telah menjadi seorang ulama. Sehingga tatkala ia menjadi seorang pemimpin, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepemimpinannya dan menjadikan kepemimpinannya kepemimpinan yang berkah, rakyatnya rakyatnya makmur. Dan apabila seorang pemimpin memiliki ma'rifah, thaqafah, wawasan tentang agamanya, dia bisa mengetahui perkara-perkara yang bisa merusak kaum muslimin. Mungkin sebelum kaum muslimin mengetahuinya, namun dia telah mengetahuinya dikarenakan ilmu yang ada padanya. Kadzalik la budda an yakuna lada al-hakim thaqafah fi ma'rifah al-jama'at al-mawjudah wa ma'rifah kibar qadatiha ala mustawa al-'alam wa ma hiya ittijahatuhum wa ma hiya ahdaf kull ta'ifah. فتفقهه في هذا ومعرفته مهم جدا، ويقرأ في ذلك كثيرا، والكتب موجودة سواء تباع في الأسواق أو أنها منزلة في مواقع في الإنترنت التي تتحدث عن الطوائف وأفكارها. فأول ما يظهر فكر جديد في بلده يسأل إلى من ينتمون، إلى من يرجعون، فيعرف مباشرة ما اتجاه هذا الفكر. ربما يظهر أناس صالحون وعلى سنة وعلى خير، فيأتي شخص غير صالح يشي بهم ويشوه سمعتهم عند الحاكم، فيسأل إلى أين ينتمون، ما هي كتبهم، إلى ماذا يدعون، فيعرف مباشرة أنهم ليسوا هم الخطر الذي نحن نخشى. فثقافته في معرفة الجماعات وأفكارهم وشخصياتهم ومعرفة أهدافهم هذا مهم جدا، ويقلل من شرهم في المجتمع، لأنه سيقمعهم في أول ظهورهم ويردهم على أعقابهم من حيث أتوا. Demikian pula hendaknya seorang pemimpin memiliki wawasan yang luas tentang kelompok-kelompok yang ada pada zaman sekarang yang sifatnya baik itu yang skalanya nasional maupun skalanya internasional. Hendaknya dia mengetahui kelompok-kelompok mana dan pemikiran-pemikiran yang ada pada kelompok tersebut serta petinggi-petinggi kelompok tersebut. Hendaknya dia mengetahui apa tujuan dari setiap kelompok, kemana afiliasi dari setiap kelompok tersebut, sehingga dia bisa mengetahui mana kelompok-kelompok yang membahayakan stabilitas keamanan negara dan mana kelompok-kelompok yang tidak membahayakan. Hendaknya seorang hakim membaca, memperluas wawasannya dalam perkara hal ini dengan membaca buku-buku sangat banyak, baik itu yang dijual di perpustakaan-perpustakaan, yang dijual di pasar, di toko-toko buku, ataupun yang bisa di-download dari internet. Semuanya ini akan membantu seorang pemimpin sehingga dengannya dia bisa mengetahui kelompok-kelompok mana saja yang ada dan apa tujuan kelompok tersebut, landasan ADRT pemikirannya. Dia bisa mengetahui sehingga tatkala muncul kelompok baru, dia bisa langsung bertanya ke arah manakah kelompok yang baru ini berafiliasi. Atau dia tatkala melihat sebuah kelompok yang belum dia ketahui sebelumnya, dia langsung menanyakan kepada kelompok apa kelompok yang baru ini berafiliasi. Ini sangat penting baginya sehingga dia bisa membedakan antara mana yang membahayakan stabilitas negeri dan mana yang tidak membahayakan. Karena mungkin saja terkadang ada orang-orang yang memang mereka ingin membuat sebuah perkumpulan atau mereka memiliki sebuah markas, dan dia bisa bertanya kepada orang-orang tersebut yang terlihat saleh. Dia bertanya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, baik itu kepada intelnya ataupun yang semisalnya. Dia bertanya kepada mereka tentang afiliasi dari kelompok yang baru muncul itu. Tatkala dia mengetahui afiliasinya kemana, dia bisa memutuskan dan menghukumi apakah kelompok yang baru muncul ini berbahaya bagi stabilitas negara, stabilitas keamanan negara ataukah tidak. Maka bagi seorang hakim, seorang pemimpin, mengetahui hal ini sangatlah penting. Karena dia bisa mengantisipasi setiap kelompok-kelompok yang membahayakan negeri kaum muslimin sejak awal kelahiran kelompok tersebut. Sejak awal kelahiran kelompok tersebut sudah bisa diantisipasi. Kedalik at-ta'mim دائما والتكرير عبر وسائل الإعلام وغيرها، يكرر التحذير من الأفكار المنحرفة مع التأكيد على أن تلك الأفكار المنحرفة لا تمثل الإسلام، لأن الإنكار لو كان عاما لدخل في قلوب المسلمين كره الإسلام، إذا كانوا يظنون أن هذه الأفكار المنحرفة هي دين الإسلام، فجهال المسلمين ربما تركوا الصلاة، ربما اعتنقوا المبادئ الكفرية كردة فعل أمام تلك الأفكار المنحرفة. فلهذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنكار عبر وسائل الإعلام وغيرها يعتبر عملا بهذا الحديث، ويعتبر إنكارا للمنكر وبيانا للشر، ويستضاف في ذلك علماء يبينون الحق ويبينون الهدى، كما يبينون أيضا الباطل وأهله حتى يحذره المسلمون. هذا إذا تكرر وإذا استمر على الشرط المذكور، وهو التكرار على أنه على أن الأفكار المنحرفة ليست من دين الإسلام، إذا استمر هذا سيكون له أثر بالغ إن شاء الله. Demikian pula langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah dan membendung kerancuan-kerancuan berpikir yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat adalah dengan menyebarkan dan mengumumkan melalui media-media yang ada peringatan atau memperingatkan kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Hendaknya ini terus diulang-ulang di media kaum muslimin, agar informasi itu sampai ke tengah-tengah kaum muslimin akan pemikiran-pemikiran yang rusak, dengan menjelaskan kerusakan yang ada pada pemikiran-pemikiran tersebut, dan menjelaskan bahwasanya pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi pada pemikiran yang rusak ini, mereka tidaklah mewakili Islam dan sama sekali bukan merupakan bagian dari Islam. Karena apabila hanya dijelaskan saja bahwasanya kelompok ini dan kelompok itu, padahal hakikatnya mereka memakai baju Islam seperti orang-orang yang taat beragama, apabila hanya dijelaskan bahwasanya mereka ini adalah pemikiran yang rusak saja, mungkin saja orang yang lemah hatinya dia akan mengambil kesimpulan sebaliknya, bahwasanya pemimpin misalnya membenci Islam atau yang semisalnya. Maka hendaknya dijelaskan bahwasanya pemikiran-pemikiran atau kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran yang rusak ini, walaupun pakaian mereka seperti kaum muslimin, namun hakikatnya mereka bukan bagian dari Islam. Sehingga menjelaskan pemimpin kita tidaklah membenci kepada Islam, akan tetapi membenci kepada pemikiran mereka. Karena jangan sampai ada orang yang lemah hatinya sehingga dia meninggalkan sholat dan seterusnya, dikarenakan sebagai bentuk atau respon dari kebencian terhadap pemikiran-pemikiran yang seolah-olah menggambarkan Islam. Maka hendaknya dijelaskan bahwasanya pemikiran-pemikiran yang rancu tersebut, kelompok-kelompok yang berada di atas pemikiran itu, mereka bukanlah bagian dari Islam. Dan ini bisa ternilai sebagai bentuk implementasi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adha'ful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu mengubahnya dengan tangan, hendaknya ia mengubahnya dengan lisannya. Apabila ia tidak mampu mengubahnya dengan lisan, hendaknya ia mengubahnya dengan di dalam hatinya, dan itulah selemah-lemah keimanan. Maka menjelaskan kemungkaran akan kerusakan pemikiran-pemikiran ini melalui media-media yang ada, ini merupakan bentuk pengamalan dari hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan hendaknya tatkala ingin dijelaskan di hadapan masyarakat tentang kerusakan-kerusakan kelompok-kelompok ini, hendaknya diundang di situ para ulama yang mereka berbicara untuk menjelaskan kerusakan-kerusakan ini. Hendaknya yang diundang adalah ahlinya, yaitu para ulama, untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah dari pemikiran-pemikiran ini dan letak kesalahan mereka. Maka apabila ini terus berlangsung dengan istimrar di tengah-tengah kaum muslimin, maka sungguh akan menjadi kebaikan yang sangat besar, dengan syarat apabila hal itu terus diulang-ulangi dan dijelaskan bahwasanya pemikiran-pemikiran ini bukanlah bagian dari Islam sama sekali. ومن العلاج إدراج التحذير من الأفكار المنحرفة في مناهج التعليم، مع التأكيد أن هذه الأفكار المنحرفة ليست من ديننا، فيعلم أبناء المسلمين وبنات المسلمين منذ طفولتهم خطر الأفكار المنحرفة وبعدها عن شرع الله عز وجل، وأنها ليست من ديننا. والصغير يعقل، وكلما كبر فهم أنها ليست من الدين وعقلها وتبينها، ويوضع في ذهنه أن دين الإسلام بعيد عن هذه الأفكار المنحرفة البعيدة عن الدين. دين الإسلام يأمرنا بالتآخي، يأمرنا بالمودة، إنما المؤمنون إخوة، يأمرنا بصلة الرحم، يأمرنا بحسن الجوار، يأمرنا بطاعة الله إلى غير ذلك. هذه الأفكار المنحرفة ليس عندهم حسن جوار ولا تآخي مع المسلمين، وليس عندهم رحمة بهم إلى غير ذلك. فيعلم أبناء المسلمين منذ طفولتهم عبر المناهج الدراسية خطر الشر وأهله وأهله، ويتعلمون الخير وحبه والعمل به. Di antara langkah-langkah yang dengannya bisa ditempuh untuk membendung pemikiran-pemikiran yang ditebarkan di tengah-tengah kaum muslimin untuk merusak kaum muslimin adalah dengan memasukkan di dalam kurikulum pendidikan tentang penjelasan akan kesalahan dan kerusakan pemikiran-pemikiran yang sesat ini, dengan menekankan atau dengan memberikan penekanan bahwasanya pemikiran-pemikiran yang sesat ini bukanlah bagian dari Islam sama sekali. Apabila hal ini diterapkan di negeri kaum muslimin dengan menjadikannya sebagai kurikulum yang dipelajari di sekolah-sekolah kaum muslimin, maka anak-anak kaum muslimin dari kecil telah memahami kerusakan dan kejelekan pemikiran-pemikiran ini, sehingga telah terbentuk image di dalam diri-diri mereka bahwasanya pemikiran-pemikiran tersebut adalah salah dan bukan dari Islam, sehingga mereka pun tatkala besar, tumbuh dan berkembang jauh dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Hendaknya ini benar-benar ditanamkan di dalam benak anak-anak kaum muslimin di dalam pendidikan-pendidikan mereka. Dan apabila ini telah ditanamkan di dalam benak mereka, maka anak-anak Islam, anak-anak kaum muslimin akan tumbuh dan jauh dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Kenapa? Karena mereka akan mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk at-ta'akhi, untuk saling bersaudara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang mukmin atau kaum muslimin itu sesama mereka adalah bersaudara. Islam mengajarkan kita untuk saling Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Islam mengajarkan kita akhlak-akhlak yang baik yang jauh dari pemikiran-pemikiran yang sesat ini. Maka inilah yang hendaknya ditanamkan di dalam benak-benak anak-anak kaum muslimin. Karena pemikiran-pemikiran yang sesat ini, mereka tidak memiliki sama sekali rahmat terhadap kaum muslimin. Mereka tidak memiliki husnul jiwar terhadap kaum muslimin. Pemikiran dan kelompok-kelompok yang sesat ini, mereka sama sekali tidak pernah mau bertetangga dengan baik bersama kaum muslimin. Mereka tidak menganggap kaum muslimin sebagai saudara. Maka hendaknya anak-anak kaum muslimin diajarkan akan bahaya kelompok dan pemikiran ini, dijadikan sebagai kurikulum di dalam pendidikan anak-anak kaum muslimin. Ba'da hadha نحب أن نتعرف على أمر مهم وهو ما هو الأمن الذي نريده ما هو الأمن الذي نريده الجواب أن يعيش المسلمون في سكينة وهدوء، يسافر الرجل وهو آمن، ويرجع وهو آمن، ينام وهو آمن، يأمن على زوجته وأولاده وبناته، ويأمن على نفسه. بعض البلدان وبعض الناس الأمن عندهم شيء آخر، الأمن عندهم دع السارق يسرق براحته، والزاني يزني براحته، وكل فاجر يأتي بفجوره براحته، لا أحد يقلق راحتهم، لا أحد يضيق عليهم. دعوا الشواطئ تمتلئ بالعاهرين والعاهرات، دعوا بارات الخمر تأخذ راحتها، دعوا إلى آخره. وربما نادوا بحقوق الإنسان، لكن من هو الإنسان؟ الإنسان الفاجر. فهم يبحثون عن حقوق الزاني، لا ينظرون حقوق من انتهك عرضه، وحقوق السارق لا ينظرون إلى حق من أخذ ماله، وحقوق القاتل لا ينظرون إلى حقوق اليتامى والأرامل وأولياء الدم. فلهذا العكس المراد، هذا أمن؟ لا، هذا خوف. فلا بد أن ننظر ما هو الأمن الذي نريده والذي نصبو إليه، حتى نسعى جميعا يدا واحدة، الحاكم والمحكوم والراعي والرعية، إلى تحقيق ذلك الأمن. Setelah kita menjelaskan hal ini, perlu kiranya kita mengetahui dan mengenal apa sebenarnya hakikat keamanan yang sedang kita inginkan dan kita cari. Jawabannya, adalah yaitu kaum muslimin bisa hidup dalam sakinah, dalam ketenangan dan ketenteraman, yaitu tatkala dia melakukan safar, dia berangkat dari rumahnya, meninggalkan rumahnya dalam keadaan aman, dan dia kembali dalam keadaan aman. Dia tidur di rumahnya dalam keadaan aman. Dia merasakan keamanan pada dirinya, pada istri, anak-anaknya dan keluarganya. Inilah seharusnya yang menjadi keamanan di dunia yang diharapkan oleh seorang muslim. Sebagian negara mereka menganggap keamanan sebagaimana yang mereka gambarkan, yaitu keamanan yang mereka maksudkan apabila seorang pezina berzina, maka terserah dia ingin berzina seperti apapun, biarkan ia. Apabila seorang mencuri atau melakukan maksiat, biarkan dia sesuai dengan keinginannya. Inilah yang mereka anggap sebagai keamanan dan kebebasan. Dia, mereka menginginkan agar pinggir-pinggir atau pinggiran-pinggiran pantai yang ada di daerah mereka atau di negara mereka, tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang ingin memuaskan hawa nafsunya. Biarkan mereka dengan kesenangan mereka masing-masing. Inilah yang mereka maksud dengan kebebasan. Bah, justru sebaliknya, tatkala ada diambil hak mereka, atau mereka orang-orang yang menyuarakan tentang hak asasi manusia, mereka orang-orang yang menyuarakan tentang membela hak asasi manusia, mereka mengatasnamakan diri untuk membela hak seorang yang mencuri, mereka tanpa melihat hak orang yang dicuri, mereka ingin membela dan memperjuangkan hak asasi orang yang membunuh tanpa mereka melihat hak-hak orang yang dibunuh, mereka ingin membela hak orang yang berzina atau memperkosa mereka tanpa melihat hak orang yang dilakukan padanya. Ini adalah keterbalikan dalam berpikir. Apakah ini yang dikatakan sebagai keamanan? Sekali-kali tidak, justru ini adalah sebuah ketakutan. Ini adalah sebuah ketakutan, yaitu tatkala seseorang bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa batas dan tanpa ada yang menghalanginya. Sebaliknya, seharusnya seorang muslim, baik itu rakyat maupun pemimpinnya, hendaknya mereka berusaha bersama-sama untuk mengenali apa itu keamanan yang mereka inginkan, sehingga dengan bekerja sama antara pemimpin dan rakyatnya, mereka bisa mencapai pada keamanan yang diharapkan. فبعض الناس يريد أن يفهم الأمن بهذا المعنى الخاطئ. يريد أن العالم والزاني يمشيان سواء، كل واحد يحب الثاني، الرجل الصالح والرجل الفاسق، المرأة الصالحة والمرأة العاهرة، يريد أن الكل يمشون سواء، كل واحد يحب الثاني ويحترم الثاني. هذا لا يمكن، لا بد من الحب في الله والبغض في الله، لا بد من بغض العاصي. نعم، لا بد من بغض العاصي. أحد الصحابة حدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الخذف. الخذف أن تأخذ حصى بين أصبعيك وترمي بها. فقال أحد أقربائه يعني هكذا، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يعني هكذا، يعني تتعمد المخالفة؟ والله لا حدثتك. فهجره ولم يحدثه حتى مات. وعبد الله بن عمر كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني أن المرأة إذا استأذنت أن تذهب إلى المسجد للصلاة لا تمنعها. فأحد أبنائه قال والله لنمنعهن. قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهن؟ والله لا أحدثك. فما حدثه حتى مات. فالعاصي يحتاج أن يزجر وأن يتميز الصالحون من الفاسدين وأن لا يجالس الصالحون الأشرار. لا الصالحون لا يجالسون الأشرار. المرأة الصالحة ما تجالس المرأة الفاسدة. وعلى هذا فقس وعلى هذا يكون الحال. فإذا أردنا أن يكون الأمن أن يندمج الصالحون والفاسدون حتى يكونوا إخوة متحابين فهذا محاولة لأمر محال لا يجوز شرعا ولا يصلح ولا يتحقق واقعا. والله المستعان. Ada sebagian manusia memahami keamanan dengan pemahaman yang keliru sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Mereka menginginkan seorang alim dan seorang pezina memiliki hak yang sama, berjalan bersama-sama saling mencintai. Seorang yang pelaku maksiat dan seorang yang saleh berjalan bersama-sama, masing-masing saling menghormati dan saling menghargai. Inilah yang mereka inginkan dari keamanan. Ini adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Karena di dalam Islam kita harus membenci dan mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib untuk membenci pelaku maksiat sekadar kemaksiatan yang dia lakukan. Suatu ketika ada seorang sahabat yang menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk melempar batu-batu kecil. Kemudian ada seorang sahabat yang lain melakukan hal itu. Karena bermain-main dengan batu kecil ini tidak akan bisa menjatuhkan hewan buruan. Dia hanya bisa merusak mata atau memecahkan gigi. Kemudian sahabatnya melakukan hal itu. Lalu kata ia, saya katakan kepadamu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk melakukan itu, namun engkau melakukannya, maka demi Allah saya tidak akan berbicara denganmu lagi setelah hari ini. Dan benar terjadi bahwasanya ia memboikot saudaranya tersebut hingga saudaranya tersebut meninggal, ia tidak berbicara lagi dengannya. Dan juga disebutkan dari salah seorang sahabat yang menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, janganlah kalian menghalangi para wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salah seorang anak dari sahabat ini mengatakan, demi Allah saya akan menghalangi mereka untuk mendatangi masjid, yaitu saya akan menghalangi para wanita untuk mendatangi masjid. Sahabat ini mendengar anaknya mengatakan hal itu, dia mengatakan, saya berkata kepadamu menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menghalangi para wanita tatkala mendatangi masjid, dan engkau mengatakan engkau akan menghalangi mereka. Demi Allah saya tidak akan berbicara denganmu lagi setelah hari ini. Dan benar ia tidak lagi berbicara dengan anaknya sampai ia meninggal. Maka di dalam Islam seorang yang saleh dengan orang yang tidak saleh pelaku maksiat ini harus dipisahkan, tidak bisa digabungkan, tidak bisa disatukan untuk saling menghormati, untuk saling toleransi antara orang yang saleh dan pelaku maksiat. Seorang wanita yang salihah tidak mungkin dia duduk dan bergaul dengan wanita-wanita yang rusak. Ini sesuatu yang sangat jauh dari ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam. Maka apabila ada orang yang berusaha untuk menggabungkan dan mendekatkan rasa toleransi ini, yaitu seorang pezina menghargai seorang ulama dan seorang ulama menghargai pezina, seorang wanita saleh menghargai seorang pelacur dan seorang pelacur menghargai wanita saleh, ini adalah sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi di dalam Islam. هناك إرهاب من ناحية المعاصي، فكما أن الإرهاب من ناحية الشدة، هناك إرهاب من ناحية المعصية. فالسرقة إرهاب، أنت تذهب إلى بيتك وقد أقفلت دكانك وتجارتك، جاء من يكسر الأقفال ويسرق بضاعتك أو يسرق سيارتك أو يسرق دراجتك النارية، أنت تغضب لو سرق حذاءك من عند باب المسجد، كيف لو سرق أكثر من ذلك؟ ولهذا قوبل هذا الإرهابي السارق بقطع يده إرهابا له ولمن تسول له نفسه أن يعمل مثل عمله. فإذا كثر السراق كثر إرعاب الناس وإرهابهم في المجتمع، فالذي يدافع عن السارق بأن لا تقطع يده هذا يؤيد الإرهاب، لأن هذا سارق قضى الله أن تقطع يده ليرتاح الناس، قضى الله أن تقطع يده ليرتاح الناس منه، ولئلا يفكر أحد في السرقة. ومن طمعت نفسه بالسرقة رأى أن مصيره سيكون كمصير السارق الأول بأن يده ستقطع. Di tengah-tengah manusia terdapat bentuk terorisme dari sisi maksiat, sebagaimana pemikiran terorisme ini ada dari sisi keekstriman. Pemikiran ekstremisme ini, atau sebagaimana ekstremisme ada di dalam sesuatu yang kasar, sifat ekstrim ini juga terdapat di dalam maksiat. Seperti misalnya pencurian. Pencurian adalah salah satu bentuk teror, teror yang bentuknya maksiat. Misalnya engkau telah mengunci pintu rumahmu atau pintu tokomu, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengambil, apakah dia mengambil mobilmu atau mengambil motormu dan mengambil barang-barangmu, maka tentunya engkau tidak akan menerima hal tersebut. Bagaimana mungkin kalau seandainya sendalmu dicuri, engkau tidak akan ridha? Lalu bagaimana kalau seandainya barang yang lebih mahal dari sendalmu, kira-kira bagaimana responmu? Maka hal ini yang menjadikan Islam untuk menetapkan had atau hukum, tidak hukum bagi orang yang mencuri ini, yaitu dengan dipotong tangannya sebagai bentuk hukuman untuknya dan peringatan terhadap orang yang lain. Dan inilah Islam mengajarkan untuk menetapkan atau untuk menjadikan keamanan stabil di sebuah daerah adalah dengan memerangi irhab ini, dengan memerangi tindakan teror ini, sehingga ia sendiri berhenti dari tindakan teror yang ia lakukan dan orang yang lain juga tidak berpikir untuk melakukan hal yang sama. Karena apabila dia mengetahui bahwasanya setiap pencuri tangannya akan dipotong, maka dia akan berpikir 1001 kali lagi untuk melakukan tindakan kriminal yang sama. Sehingga kita lihat di sini, orang-orang yang menghalangi para pencuri untuk dipotong tangannya, mereka mengampanyekan untuk tidak memotong tangan pencuri, pada hakikatnya mereka sedang mendukung yang namanya bentuk teror. teror terhadap kaum muslimin dalam bentuk pencurian. Maka ini adalah tindakan mendukung teror ini dengan menghalangi hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan pada keputusan untuk memotong tangan seorang pencuri. Karena Islam mengajarkan hal ini selain untuk menjadikan orang ini tobat dan berhenti agar tidak mengulangi perbuatannya, juga untuk memperingatkan orang yang lain sehingga mereka berpikir ulang, karena jangan sampai tatkala dia melakukan tindakan teror dan kriminal yang sama, tangannya juga akan dipotong sebagaimana orang yang telah mendahuluinya. Kadzalik ma'siyatu zina irhabun kabir wal adillatu fi bayan hadhihi al jarimati shan'a كبيرة كثيرة بل لقد جعلها الله في الذكر مع الشرك والقتل فقال في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الآيات إذا وقع رجل في الزنا مع امرأة فقد أرعب الأسرة بكاملها وأرهب الأسرة بكاملها ودمر مستقبل تلك الفتاة إلى أمد بعيد. كيف ترى وأبو المرأة يمشي في الشارع والناس يقولون هذا أبو تلك الفتاة التي زنت، عمها يمشي والناس يشيرون إليه هذا عم الزانية، خالها يمشي ويقال هذا خال الزانية، أخوها في الشارع يقال عنه هذا أخو الزانية، أمها تذهب عند النساء والنساء يقولن هذه أم الزانية، وهكذا خالتها وعمتها وأختها إلى آخره. ربما يكون لها أخوات عفيفات يترك الناس التقدم لخطبتهن، هذا بيت زنا. الفتاة إذا أرادت أن تتزوج ذهب عنها أهل العفاف ولا يتقدم لها إلا زان مثلها أو لا يتقدم لها أحد، فكم أوجد هذا الزاني من الإرهاب، أرعب أسرة بكاملها، بل ربما حتى الجيران. ربما قال بعض الناس هذه الحارة فيها زنا فيبتعد الناس عنها وعن الزواج منها ونحو ذلك، فهذا يدلك على خطر هذه المعصية، إضافة إلى ما يكتنفها من أشياء أخرى. فربما كانت المرأة الزانية مزوجة وربما حملت فيظن الناس أنه من زوجها وإنما هو من الزنا، فتختلط الأنساب وتحصل من المنكرات ما لا يعلمه إلا الله. Demikian pula maksiat yang berupa zina juga merupakan sebuah tindakan teror yang sangat besar, dan dalil-dalil yang menjelaskan akan hal ini sangatlah banyak. Begitu besarnya tindakan teror yang diakibatkan oleh zina ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya berurutan atau bergandengan dengan penyebutan kesyirikan dan pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun." Dan orang-orang yang mereka tidaklah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tidaklah orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa ta'ala. dan juga orang-orang yaitu sifat ibadur rahman, mereka orang-orang yang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang tidak membunuh, menumpahkan darah yang tidak berhak, dan juga mereka adalah orang-orang yang jauh dari perzinahan. Apabila zina terjadi, apabila zina dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, maka pada hakikatnya laki-laki tersebut telah menciptakan dan menghancurkan sebuah rumah atau sebuah rumah tangga secara keseluruhan, atau sebuah keluarga secara keseluruhan. Perhatikan. Lihatlah bagaimana apabila seorang wanita berzina, maka apabila ayahnya berjalan di tengah-tengah masyarakat, maka akan dikatakan bahwasanya inilah ayah wanita yang berzina itu. Apabila pamannya berjalan di tengah-tengah masyarakat, juga dikatakan inilah paman dari wanita yang berzina itu. Demikian pula ibunya dikatakan demikian, dan sungguh dia telah menghancurkan keluarganya secara keseluruhan. Dan mungkin saja wanita ini memiliki teman-teman yang lain yang suci, yang bersih, yang tidak melakukan zina semisalnya, maka teman-teman wanitanya juga akan meninggalkannya, akan meninggalkan wanita tersebut, bahkan meninggalkan rumahnya secara keseluruhan, dan dikatakan bahwasanya rumah ini adalah rumah pezina. Lebih dari itu, bahkan tetangga juga ikut menanggung akibatnya. Mungkin saja ada yang mengatakan bahwasanya lingkungan ini adalah lingkungan pezina, sehingga manusia menjauh dari lingkungan tersebut, dan para laki-laki tidak ingin menikah dari wanita-wanita yang berasal dari rumah yang berada di lingkungan tersebut. Dan mungkin pada wanita yang dizinahi terdapat hal-hal yang lain yang lebih, yang bisa mengakibatkan sesuatu yang lebih parah darinya. Misalnya apabila wanita yang berzina tersebut adalah istri dari seseorang, maka sungguh dia telah menghancurkan rumah tangganya, dia telah menghancurkan suaminya, anak-anaknya, dan hal-hal yang jauh lebih parah dibanding dengan wanita yang sebelumnya. Asbab zina منتشرة في وسط المجتمعات بكثرة، ومنها ما ينشر في وسائل الإعلام من المسلسلات الغرامية وأشياء لا نعلمها ولا نعرفها ويعرفها الناس أو كثير منهم، مما يأتي في وسائل الإعلام من العلاقات بين النساء والرجال، وما يحصل من الشر والفساد الذي يعرض على أبناء وبنات المسلمين. هذه دعوة علنية إلى هذا الشر، إلى الزنا. ولا شك أننا جميعاً نكره وقوع الزنا، لكن إذا كان يغذى والتبرج والخلاعة في الشوارع موجود، فما ظنك؟ الشاب يرى الفتاة أمامه في عز شبابها، في أحسن زينتها، متبرجة، ما ستر من بدنها فبملابس ضيقة والبقية مكشوف، وهو شاب، فماذا تنتظر؟ هذا الشر الذي في وسائل الإعلام وهذا التبرج في الشوارع مغذي قوي للإرهاب، إرهاب المعاصي وإرعاب المسلمين. فإذا كنت أكره الزنا وأأذن بهذه الأشياء، يأذن الرجل لابنته أن تخرج متبرجة، فحاله كما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، والمراد باليم البحر، أي ربط يديه إلى الخلف ثم رمى به إلى الماء وقال له إياك أن تبتل بالماء. ابنك قد يعتدي على بنت جارك، ابن جارك قد يعتدي على ابنتك، فدخل الشر على الناس ودخل الرعب ودخل الخوف ووجد القلق في الأمن واختل نظام الحياة وأصبح الناس في رعب. تخرج البنت من البيت والأب يده على قلبه في يده لا يدري ما الذي يحصل، مشغول. حجب ابنتك يا عبد الله واطمئن، أدب ابنتك، أدب ابنك، أبعدهم عن وسائل الإعلام. أما تريد أن يبقوا على ما تريد وأنت الذي سقتهم إلى الشر فهذه محاولة في تحقيق الأمر المستحيل. Sebab-sebab yang mengantarkan kepada perbuatan zina pada zaman sekarang sangatlah banyak. Di antaranya apa yang disiarkan melalui media-media televisi seperti film-film sinetron yang di dalamnya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, dan hal-hal yang sangat banyak sekali yang mungkin kami tidak ketahui dan orang-orang mengetahuinya yang berurusan atau yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah benar-benar dakwah alaniyah. Ini adalah ajakan secara terang-terangan kepada perbuatan zina. Dan di sisi lain kita melihat di jalan-jalan kaum muslimin wanita-wanita keluar dalam keadaan tabarruj, dalam keadaan berpakaian namun membuka sebagian auratnya. Ini adalah realita dan pemandangan yang kita saksikan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan terkadang kita melihat ada seorang anak muda, pemuda yang masih belia, yang masih memiliki kekuatan dan gejolak syahwat yang tinggi, terkadang dia berdiri di sebuah jalan lalu lewat di hadapannya seorang wanita, seorang pemudi dengan memakai hiasan-hiasan atau berhias di hadapannya dengan menggunakan pakaian yang tipis dan sebagiannya terbuka. Maka kira-kira apa yang akan terjadi dengan laki-laki yang memiliki gejolak syahwat yang tinggi ini, anak muda ini, terhadap wanita yang telah berpakaian, yang berpakaian sempit dan sebagiannya terbuka. Maka ini hakikatnya adalah irhab, tindakan yang mengajak kepada perzinahan yang merupakan teror yang sifatnya maksiat. Mungkin kita membenci hal ini, namun kita tidak bisa terhindar dari realita yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ini. Kita mungkin sayang terhadap anak-anak kita, namun sebagian membiarkan anak-anak wanita mereka keluar atau anak-anak mereka keluar di jalan-jalan sehingga mereka bertemu dengan kondisi dan fenomena seperti ini. Maka tidak mungkin seseorang menjaga keluarganya lalu membiarkan mereka dengan mudah mengakses sinetron ataupun di jalan-jalan berpakaian dengan pakaian yang tidak sesuai Islami. Ini sebagai mana halnya yang dikatakan, ini seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, engkau melemparkannya di dalam air, engkau melemparkannya di dalam laut dalam keadaan ia terikat, lalu engkau mengatakan hati-hati jangan sampai engkau basah. Ini jadi seseorang yang mencintai untuk anaknya, namun dia membiarkan anaknya bebas. Ini seperti orang yang mengikat orang yang lain, kemudian dilemparkan ke dalam laut, lalu dia mengatakan, hati-hati jangan sampai bajumu basah. Maka seseorang hendaknya menjaga anak-anaknya, menjaga rumah tangganya dari hal-hal yang seperti ini. Apabila seorang anak perempuan keluar di jalan dan ayahnya sibuk, maka sungguh ayahnya ini tidak akan mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya di luar sana. Maka wahai saudaraku, ajarkanlah anakmu, lindungilah anakmu, berikanlah batasan-batasan yang syar'i untuk anakmu, didiklah mereka dengan pendidikan Islam. Wa min huna na'lam ahammiyat al-ayat allati bada'na biha alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن بطاعة الله والاستقامة على دين الله وبالبعد عن معصية الله وببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وأداء الأمانة وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الحسد. وكل هذه معاصي وما شابهها إرهابية، كل هذه تقلق الأمن. إذا علمت أن فلانا يغشك، فلان يكذب عليك، فلان يسيء جوارك، أبناء يعقون آباءهم، آباء يسيئون إلى أبنائهم، ظلم الأزواج زوجاتهم إلى غير ذلك، كل هذا إقلاق لأمن المجتمع. فصلاح المجتمع وأمنه بطاعة الله عز وجل والرجوع إلى الله وبإقامة حدود الله وشرع الله. كل واحد يصلح نفسه ويصلح من حوله، بذلك يحسن الحال. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليس هناك معصية إلا وهي داخلة في الفحشاء والمنكر، والصلاة من أحسن الدوافع التي تدفع عن هذه المعاصي. Berdasarkan apa yang telah kita jelaskan, kita menjadi mengetahui betapa pentingnya ayat-ayat yang telah kita sebutkan di awal pertemuan tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang beriman dan mereka tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kezaliman, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang beriman di antara kalian dan yang mengamal dan yang melakukan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi ini. Allah akan menggantikan, Allah akan menjadikan agama mereka agama yang mantap di muka bumi ini, dan menggantikan setelah rasa takut menjadi keamanan. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, maka keamanan yang hakiki diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. keamanan yang hakiki didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi segala macam bentuk maksiat. Maka ketaatan hendaknya dicari dengan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahim, menunaikan amanah, menjaga persaudaraan, kemudian menjauhi hasad, tipu menipu dalam jual beli, dan sifat dengki. Semuanya ini dengan melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat adalah merupakan jalan-jalan yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan keamanan. Dan maksiat sendiri semua jenisnya sebagaimana yang telah kita sebutkan adalah tindakan teror yang bisa menghilangkan keamanan dari sebuah negeri. Maka salahul mujtama', keamanan yang bisa terjadi dalam sebuah masyarakat, ini semuanya bisa didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap individu dari masyarakat berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri, menjadikan dirinya sebagai orang yang saleh, yang taat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat tersebut, lingkungan tersebut akan menjadi lingkungan yang mendapatkan keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar, dan semua maksiat akan, semua golongan atau jenis maksiat akan tergolongkan ke dalam dua ini, baik dia masuk ke dalam golongan al-fahsya ataukah masuk ke dalam golongan yang munkar. Min al-asya atau min al-asbab allati tukhillu bi amn al-mujtama' adam al-fasl fi al-qadaya al-matruhah fi al-mahakim. تكون القضية من أجل أرض أو من أجل نزاعات تجارية أو خصومات أسرية أو مضاربات أو غير ذلك، فبعض المحاكم، وإن كنت لا أعرف الحالة لديكم، ربما أن القضية التي تحتاج إلى شهر تظل عامين أو ثلاثة، ويحصل في غضون ذلك المشاكل الكبيرة والكثيرة، ويلتقي الخصمان ما بين حين وآخر، وربما حصلت المشادة بينهم في الشارع، وربما تضاربوا، وتضاف قضية أخرى فوق قضيتهم الأولى بسبب خصومتهم ومضاربتهم، ويحصل في أثناء ذلك استئجار المحامين الفجرة الذين يبذلون الجهد في تزوير الحقائق. فلهذا كان تطويل القضايا وعدم البت بها سببا لانتشار الفرقة ولانتشار العداوة بين الناس. فالقاضي المثالي هو الذي يفصل بين الناس بالعدل، فمنصبه كبير وكلفته عظيمة، ومنصبه نصب وتعب، كما قال ابن الوردي: نصب المنصب أوها جلدي وعنائي من مدارات السفل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. معنى هذا البيت يقول نصف الناس أعداء للقاضي إذا عدل، إذا عدل سيحبه من حكم لهم، أما المحكوم عليهم فيكرهونه. أما إذا جار وحكم بالظلم فالمحكوم عليه يكرهه، والحاكم والمحكوم له يعلم أنه كذاب، إنما حكم له كذبا لم يحكم له بحق، فأصبح مبغوضا عند الاثنين، أصبح مبغوضا عند الاثنين والعياذ بالله. Di antara sebab yang menjadikan berkurangnya keamanan di sebuah negeri adalah penangguhan penyelesaian permasalahan-permasalahan di pengadilan atau mahkamah di tengah-tengah negeri kaum muslimin. Baik itu perkara-perkara yang berkaitan dengan perdagangan, permasalahan kasus-kasus perdagangan, ataukah kasus yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, ataukah yang berkaitan dengan urusan pertikaian antara sesama manusia, maka ini diantara sebab yang menjadikan berkurangnya keamanan di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagian pengadilan kita melihat ada mereka yang mengakhirkan atau menangguhkan untuk memberi keputusan terhadap kasus-kasus hingga menjalani 2 tahun atau 3 tahun, sehingga hal ini akan melahirkan permasalahan yang lain yang sangat banyak. Dan saya tidak mengetahui, kata Syekhun Hafizahullah, apa yang terjadi dalam internal pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia. Beliau hanya menjelaskan secara umum saja, karena sebagian mahkamah, sebagian pengadilan ada yang mengakhirkan untuk memberikan keputusan terhadap sebagian kasus menjadi 2 atau 3 tahun, sehingga akan lahir di balik penangguhan ini permasalahan-permasalahan yang banyak. Mungkin saja di antara 2 orang yang menantikan keputusan kasus dikarenakan pertikaian di antara mereka, dikarenakan keputusannya ditunda, mungkin akan melahirkan hal yang lain sehingga mereka mungkin berkelahi di jalanan dan melahirkan permasalahan yang baru yang akan menambah kasus yang sudah masuk ke pengadilan sebelumnya. Maka ini adalah sebab-sebab yang menjadikan keamanan di sebuah negeri menjadi berkurang. Dan sebagian lainnya ada yang menjadikan, atau sebagian al-mutakhasimain, sebagian dari orang yang sedang berada di dalam kasus tersebut, baik itu dia sebagai pelapor ataupun terlapor, sebagian di antara mereka ada yang menggunakan pengacara-pengacara yang nakal. Mereka ini menyewa pengacara-pengacara ini untuk membalikkan kasus yang seharusnya ia salah, agar bagaimana caranya untuk dia menjadi pada posisi yang benar. Maka ini diantara hal-hal yang menjadikan permasalahan semakin rumit dan akan menjadi sebab berkurangnya keamanan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka seorang qadhi, seorang hakim yang merupakan percontohan atau hakim terbaik yang ideal adalah dia yang bisa menyelesaikan dan memberikan keputusan di tengah-tengah manusia dalam permasalahan kasus-kasus yang mereka ajukan kepada hakim. Ia bisa memutuskan di antara mereka dengan adil. Dan mansibul hakim, kedudukan seorang hakim adalah kedudukan yang sangat besar dan tanggung jawab yang sangat berat. Kedudukan yang membuat pikirannya terkuras, tenaganya terkuras, dan tenaganya menjadikan tubuhnya menjadi capek. Inilah posisi seorang hakim. Disebutkan oleh Ibnu Mawardi, Ibnu Mawardi. Ibnul Wardi tentang kedudukan atau posisi seorang hakim ini. Seorang hakim, dia bagaikan dalam bahasa kita buah simalakama. Artinya, kalau seandainya dia memutuskan di antara dua orang yang sedang bertikai, pelapor maupun yang terlapor, apabila dia memutuskan dan menjadi kebaikan untuk pelapor, maka dia akan dimusuhi oleh orang yang terlapor. Sebaliknya, apabila dia memberikan keputusan yang menguntungkan terlapor, maka hakim ini akan dimusuhi oleh pelapor. Maka seorang hakim, dia berada di antara posisi yang tidak akan bisa membuat ridha semua manusia. Namun, kedudukannya adalah kedudukan yang besar, hendaknya dia memutuskan di tengah-tengah manusia dengan keputusan yang adil. Kadzalika akhdhu ar-rishwah yu'tabaru min asbab nashr al-furqah fi awsat al-muslimin. فأنت تريد أن تصل إلى حقك، وخصمك يعلم أنه ليس لك حق، ليس له حق، فيدفع الرشوة للقضاة، فيستأثر بالحكم وهو ليس له، فتنشب العداوة بينك وبينه وبينك وبين القاضي، وربما حصلت أمور لا تحمد عواقبها. وهكذا دفع الأموال للشهود، استئجار شهود الزور من أجل أن يأخذ الرجل ما ليس له، وأن يثبت بهؤلاء الشهود حسب زعمه أن الحق له وهو كاذب، فهذا ظلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. إنما الشاهد أن دفع الأموال للقضاة وأن دفع الأموال للشهود سبب من أسباب الشحناء والبغضاء بين المسلمين. Di antara hal yang memperparah dan menjadi sebab perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya dalam perkara pengadilan ini, adalah yang berkaitan dengan rasuah, yaitu sogok menyogok. Engkau sebagai seorang yang ingin mendapat, yang ingin mencari keadilan dan mendapatkan hakmu, engkau berusaha untuk mendapatkan hakmu, namun orang lain yang dia mengetahui bahwasanya itu bukan haknya dan dia ingin mendapatkan hal tersebut, dan bahkan dia mengetahui bahwasanya dirinya sedang berdusta, dia berusaha untuk melakukan, untuk menyogok agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka hal ini akan mengakibatkan perkara-perkara perpecahan di tengah kaum muslimin. Demikian pula sebagian orang menyewa saksi-saksi yang dusta. Mereka mendatangkan saksi-saksi yang dusta yang mereka sudah berikan upah agar orang-orang ini, para saksi ini, mengatakan atau memberikan kesaksian bahwasanya ia yang berhak untuk mendapatkan hal tersebut, padahal ia adalah dusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man iqtata'a shibran," barang siapa yang sengaja mengambil atau merebut satu jengkal tanah dari tanah saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan ia di hari kiamat nanti kalung dari seluas tujuh bumi. Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan ia dengan kalung yang beratnya seluas tujuh bumi. Maka di sini yang ingin kita tekankan, poin yang ingin kita tekankan adalah bahwasanya memberikan sogokan, memberikan atau membayar harta kepada para hakim, para qadhi, demikian pula para saksi-saksi yang didatangkan agar mereka bersaksi dengan dusta, di mana tujuannya untuk memenangkan persidangan, maka ini adalah sebab-sebab yang menjadikan perpecahan, yang menjadikan permusuhan, yang mengakibatkan berkurangnya keamanan di tengah-tengah masyarakat. ومن الأشياء التي تفرق بين المسلمين التعددية الحزبية، فالله عز وجل قال ولا تكونوا من الذين فرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. تفرقوا كل واحد معجب بما هو عليه ومحتقر للآخرين، وكل واحد من الأحزاب يريد أن يبني نفسه بعد هدم الأحزاب الأخرى. وكل حزب يرى نفسه هو الحل الوحيد. لو جئت تنظر في علوم الشريعة ترى أن هذا متخصص في الفقه، وهذا متخصص في العقيدة، هذا متخصص في الحديث، هذا متخصص في اللغة، كل واحد يستفيد من كتب الآخر. فتعددية العلماء في الفقه هذا مطلوب، كل واحد له تخصصه. لكن إذا جئت في قائمة الأحزاب وجانب الأحزاب، كل واحد يرى نفسه الذي يسد حاجة المجتمع في كل شيء، وأن الأحزاب غيره هي الدمار والشر، لا حل إلا هو، ويسعى لاستقطاب الناس إلى حزبه. كل حزب هكذا يسعى إلى سحب الناس إليه، فنشبت بينهم العداوة، ونشبت بينهم البغضاء، ونحن مأمورون بالبعد عما يفرق بين المسلمين وعما يعادي فيما بينهم. أنت ستسأل في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك، ما ستسأل وما حزبك. حتى لو ادعى حزب أنه إسلامي، هو لا يمثل دين الإسلام، إنما يمثل نفسه. ألا ترى أن الإنسان لو قال خرجت من الإسلام صار كافرا، ولو قال خرجت من الحزب الفلاني لا يكون كافرا؟ واضح أنه لا يمثل الإسلام، يمثل نفسه فقط. وربما، بل لا أقول ربما، إنه بحزبيته يشوه الإسلام ويضر الإسلام ويجعل الناس يكرهونه، وربما ظنوا أنهم بكراهيته يكرهون الإسلام، وكره بالإسلام عند الناس بسبب حزبيته الباطلة المقيتة. ولا بد أن تكون الحزبية ممزوجة بالكذب من أجل أن يقبله الناس، يكذب في مصلحة نفسه ويكذب في ذنب الآخرين. وهكذا ما يحصل من المظاهرات، وهكذا ما يحصل من الاعتصامات والقلاقل وغير ذلك، كل هذه من أسباب الفرقة في وسط المسلمين وإيجاد العداوة فيما بينهم. Kemudian di antara perkara yang menyebabkan berkurangnya keamanan di negeri kaum muslimin adalah banyaknya kelompok-kelompok atau partai-partai di tengah-tengah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin atau bagian dari orang-orang musyrikin, yaitu mereka yang memecah belah agama mereka dan menjadi berkelompok-kelompok, setiap kelompok bangga akan apa yang ada pada kelompoknya. Semuanya kita lihat kelompok-kelompok yang ada, mereka berpecah belah dan setiap kelompok bangga akan kelompoknya masing-masing dan meremehkan apa yang ada pada kelompok yang lain. Setiap partai ingin membangun partainya di atas partai yang lain. Setiap partai atau setiap kelompok bangga terhadap apa yang ada pada kelompoknya dan mereka meremehkan apa yang ada pada kelompok atau partai yang lain. Sebaliknya, mereka justru ingin membangun kelompoknya di atas kehancuran kelompok yang lain. Di atas kehancuran kelompok yang lain. Kalau seandainya kita perhatikan pada ilmu syariat, misalnya kita melihat ada seseorang yang mutakhasis, yang ahli, yang khusus dalam disiplin ilmu fiqh misalnya, kemudian ada yang lain disiplin ilmu yang dia fokus padanya adalah ilmu bahasa Arab misalnya, kemudian ada yang fokusnya pada ilmu aqidah dan seterusnya, kita lihat para ulama ini saling mendukung. Buku yang satu akan memberi manfaat, atau buku seseorang yang memiliki fokus pada satu disiplin ilmu, dia akan bisa memberi manfaat kepada orang yang memiliki disiplin ilmu yang lain. Sebaliknya, orang yang memiliki disiplin ilmu yang lain itu akan memberikan manfaat dan tambahan wawasan untuk orang yang tidak memiliki disiplin ilmu tersebut. Ini dalam ilmu syariah. Adapun dalam fiqhiyah, dalam kelompok-kelompok, dalam partai-partai, kita tidak akan bisa melihat hal ini. Karena setiap partai, mereka semua bangga terhadap apa yang mereka miliki. Sebaliknya, mereka meremehkan apa yang ada pada selain partai mereka. Dan mereka justru ingin membangun partai mereka di atas kehancuran partai atau kelompok yang lain. Setiap kelompok atau setiap partai, mereka berusaha untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Mereka berusaha untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya kepada partai atau kelompok mereka. Padahal di dalam Islam, kita semua dilarang untuk memecah belah Islam. Kita semua dituntut untuk menjadi satu tubuh. Sebagian mereka mengatasnamakan diri dengan partai Islam. Maka ketahuilah bahwasanya hakikatnya dia tidak sedang menggambarkan Islam. Karena apabila seseorang mengatakan dia keluar dari partai ini menuju ke partai Islam yang lainnya, maka tidak dikatakan dia murtad. Namun apabila seseorang mengatakan saya keluar dari Islam, maka dia murtad. Menunjukkan bahwasanya partainya itu tidak mewakili Islam, akan tetapi mewakili dirinya sendiri. Kemudian hendaknya kita kaum muslimin bersatu dan tidak memecah belah diri. Karena di dalam kubur nanti kita hanya akan ditanyakan apa agamamu, atau siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu. Dan kita tidak ditanyakan bagaimana menurutmu partai ini dan partai itu. Maka ini hendaknya diperhatikan bahwasanya banyaknya partai-partai dan kelompok-kelompok di tengah-tengah kaum muslimin ini akan menjadi sebab berkurangnya keamanan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada satu kelompok atau partai ini, melainkan mereka semua akan dengan mudah melariskan program-program mereka atau apa yang mereka miliki dengan kedustaan. Yang namanya hizbiyah mamzuja bil kadzib, yang namanya hizbiyah ini pasti mereka bercampur aduk atau mencampur adukan apa yang ada di dalam diri mereka dengan kedustaan. Demikian pula apa yang lahir dari hizbiyah-hizbiyah ini yang menjadi sebab berkurangnya keamanan di tengah masyarakat, seperti misalnya muzaharat, demonstrasi yang mereka lakukan, tentunya ini di antara sebab-sebab yang menjadi perpecahan atau menjadi sebab perpecahan dan berkurangnya keamanan di tengah-tengah kaum muslimin. Ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Demikian sampai di sini. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.